الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. كمسلمين كمسلمات para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalah dari kitab Mata Nabi Syuja', dikenal dengan Matan Ghayah wa Taqrib, yang sampai kita pada pembahasan Al-Hajar. Al-Hajar maksudnya adalah menahan hak beberapa orang tertentu agar tidak bertasarruf, tidak melakukan akad terhadap hartanya atau terhadap harta orang lain. Fadl Hari, silakan baca. Naam, Ustaz. Faslun wal hajru ala sittah. As-sabiyun wal majnun. As-sabiyu wal majnun. As-sabiyu wal majnun. Majnunu. Majnunu. Was-safihul mubaddiru lima lihi. Artinya Ustaz ya. Boleh. As-sabiyun ya Ustaz. Baik, kita masyaallah hari lagi belajar bahasa Arab sehingga butuh waktu lagi untuk bisa mempelajarinya dengan baik dan terjemahkannya. Benar, Ustaz. Muallif berkata, faslun. Ini satu bab, satu fasal. Wal hajru ala sittatin, dan ada beberapa orang yang ditahan untuk melakukan akad terhadap hartanya dan terhadap harta orang lain. Yaitu ada enam. Pertama, sabi. As-sabi berarti anak kecil. Anak kecil yang belum baligh. Walaupun dia sudah mengerti, ini membawa keuntungan, ini membawa kerugian. Ya. Seperti beberapa anak-anak yang kita lihat dia bisa jualan. Iya, iya, Ustaz. Atau disuruh orang tuanya berjualan. Tetapi akad yang dilakukan oleh anak-anak ini tidak mengikat. Tidak lazim. Ya. Karena tidak terpenuhi akad untuk seorang pelaku akad yang harus dia baligh. Anak kecil tidak sah jual belinya. Kecuali dikecualikan oleh sebagian para ulama untuk akad yang biasa dilakukan anak kecil. Seperti orang tua memberikan jajan kepada anak-anaknya waktu di sekolah. Berarti dia akan melakukan akad jual beli kan? Akan membeli sesuatu makanan dari sekolahnya. Ini sah. Ya. Berdasarkan athar dari Abu Umair yang dia mendapatkan seekor burung lalu dibeli oleh seorang sahabat dengan satu dirham. Sahabat tersebut mengatakan, "Ya Abu Umair, madza fa'ala bika nughair?" Ya, dia beli anak burung tersebut dengan satu dirham. Kemudian dilepaskan oleh dia. Ini bagaimana mujtama, masyarakat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menghargai anak kecil. Tidak langsung dia minta anak itu melepaskan burung tersebut karena sekarang sudah dikuasai anak itu. Kalau Anda kasihan dengan burung, beli dan lepaskan. Jangan anak itu suruh lepaskan karena sudah di tangan dia, menjadi hak dia. Ini pengecualian untuk barang yang harganya murah, yang biasa anak-anak belanja dan melakukan transaksi dengan uang sejumlah itu. Maka jangan seorang tua beralasan, "Wahai anakku, mulai hari ini tidak ada jajan untukmu." Karena saya dengar Ustaz Irwandi mengharamkan anak-anak melakukan akad. Ya. Pahami ini dengan baik, yang para ulama mengharamkan anak-anak melakukan akad kecuali akad yang biasa dilakukan oleh anak-anak seperti jajan di sekolah dan lain-lain. Dan ini berbeda dari kondisi atau status sosial anak tersebut dan di sekolahnya sekolah apa. Kalau di sekolah biasa dan di daerah, mungkin jajan 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah masih uruf biasa. Ya, tapi bila beli jajan 50 ribu, mungkin tidak biasa. Ini tidak boleh anak tersebut bayar uang 50 ribu. Tapi di sebagian sekolah, anak SD umpamanya, tapi sekolah-sekolah menengah ke atas. Biasa jajan mereka 50 ribu. Urufnya di sini boleh dan sah kajul belinya. Wabillahi taufiq. Kemudian, wal majnun. Orang gila, Ustaz, ya? Orang gila. Bisa orang gila berjual beli? Ya bisa. Wallahu a'lam. Kadang bisa kan? Kadang kembali. Akalnya kadang tidak. Ya. Maka tidak sah kalau jual belinya ini. Wasafi safi al-mubadziru li malihi. Orang safi, orang yang bodoh, orang yang membazirkan hartanya. Orang yang membazirkan hartanya di sini baik untuk dirinya. Anda beli rumahnya, tanah dan rumahnya dia, ya, dengan motor kesukaan dia. Padahal harga tanah dan rumahnya seharga mobil baru. Tetapi karena dia suka motor, Anda katakan tukar tanah dan rumah Anda dengan motor. Setuju, senang banget ya. Karena motornya rumahnya jauh, tidak ada di negaranya. Ya. Padahal harganya sama dengan mobil yang jauh lebih mahal dari motor tersebut. Orang seperti ini adalah safih. Maka akadnya tidak sah. Dan untuk safih ini, ya, mungkin banyak beberapa orang dewasa, ya, yang bisa dikatakan safih. Dan dia terkadang berbelanja satu di luar kebutuhannya. Boros. Boros. Mubadzir lima alihi. Allah telah berikan rezeki dia satu mobil, cukup sebetulnya. Artinya kebutuhan dia terpenuhi dengan satu mobil. Tapi kalau Allah berikan rezeki, baik dengan waris dan yang lainnya, dia punya 5 mobil, koleksi mobil. Mobil seperti apa yang Anda inginkan, terbayang oleh Anda, dia punya. Punya 5, 7, 10 mobil. Yang dipakai sehari-hari cuma satu. Sisanya adalah mubazir. Walaupun orang ini kaya, dewasa, hendaklah orang seperti ini ditahan oleh pihak yang berwenang. Hartanya, Zat. Hartanya. Iya. Maksudnya ditahan di sini, ketika dia melakukan akad ingin beli mobil yang kesekian, ke-11 umpamanya, maka pihak yang berwenang, hakim di negara kaum muslimin mengatakan jual belinya tidak sah. Karena dia akan membuang hartanya. Ya, karena jadi besi tua jadinya, sudah 11. Artinya kalau setiap hari beda mobil, paling 7 mobilnya kan. Ini 11. Ya, Ustaz. Yang bacakan berikutnya. Wal muflisul ladhi irtakabathu ad-duyun. Wal muflisul ladhi irtakabathu ad-duyun. Al-muflis. Muflis. Orang yang bangkrut. Bangkrut. Yang dia memiliki hutang yang banyak. Jumlah hutangnya lebih banyak daripada harta dan aset yang dia miliki. Dia punya rumah, punya tanah, punya kendaraan. Senilai umpamanya 500 juta. Tetapi dia punya hutang 1 miliar. Ya. Mungkin hutang untuk beli rumah dan tanah tadi, mungkin juga untuk bisnis, kemudian bisnisnya bangkrut. Ini dinamakan dengan muflis. Ketika itu, dia tidak boleh menjual rumahnya ini. Dan menjual hartanya, tidak boleh. Tidak sah jual belinya. Karena harta yang dia miliki ini menjadi, tidak langsung menjadi milik si pemberi hutang, tetapi melalui putusan hakim, ini menjadi milik pemberi hutang. Andai kurang, nanti kita katakan hissatul ghurama. Ya. Andai kurang, nanti akan diambil oleh pemberi hutang tersebut sebanyak hissah mereka, bagian mereka saja. Nantinya ada 5 orang berikan pinjaman kepada muflis ini, yang bangkrut ini. Masing-masing ada yang memberikan 10%. Ada yang memberikan 20%. Ada yang memberikan 70%. Mereka memberikan jumlah total semua 3 orang ini 1 miliar. Sekarang orang yang berhutang ini asetnya masih ada tapi cuma tinggal 100 juta. Berarti pemberi piutang 700 juta tadi 70% cuma dapat 70 juta dari harta yang bangkrut ini. Dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wal maridu fima zada ala sudus. Wal maridul makhufu alaihi. Wal maridu fima. Kurang situ matanya. Tayyib san. Tambahkan. Wal maridul makhufu alaihi. Makhufu alaihi. Fima zada ala sudus. Ya. dan orang sakit yang dikhawatirkan sakit membawa kepada kematian. Fi mazada 'ala tsulus, lebih dari sepertiga. Artinya seorang sakit. Dan dokter ketika dikonsultasikan ke dokter mengatakan sepertinya tidak ada harapan. Tahu dia tidak ada harapan, orang sakit ini ingin mendapatkan banyak pahala. Lalu dia mengatakan, saya punya tanah 5 hektar sawah di daerah itu, dan jumlahnya setengah dari keseluruhan harta dia. Dia katakan, itu saya wakafkan untuk pesantren atau untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk dari rojak dan lain-lain. Sah ini. Tidak sah. Tidak sah. Karena ini setengah dari keseluruhan hartanya. Tapi kalau sepertiga, dia punya 10 hektar sawah tadi. Senilai umpamanya 100 juta. Tapi dia punya lagi gedung ruko seharga 200 juta. Berarti tanah yang 10 hektar tadi cuma senilai sepertiga dari keseluruhan hartanya. Dalam ambang sepertiga ini, boleh dia wakafkan. Dalam sakit akan meninggal tadi dan mengatakan, sawah saya yang 10 hektar tadi merupakan sepertiga dari harta saya, nah itu saya wakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dikelola oleh fulan dan fulan, atau untuk sarana ini, sarana itu, dan lain-lainnya. Boleh. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sepertinya sakit akan meninggal. Dan aku hanya punya ahli waris seorang anak wanita. Maka cukup bagi dia sebagian harta yang kutinggalkan. Sisa hartaku adalah aku wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, as-sulus, was-sulusu kesir. Kata Rasulullah, sepertiga yang boleh engkau wakafkan, yang engkau sedekahkan pada saat sakit akan meninggal. Dan itu pun sudah banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wal 'abdu allazi lam yu'dzan lahu fi tijarah. Dan budak yang tidak diizinkan bagi dia dalam perniagaan. Maksudnya juga. Terkadang dia maksud di sini budak bukan karyawan ya, bukan pembantu juga. Pegawai bukan pembantu juga. Orang yang dibeli haknya dia. Dia tidak punya hak lagi sebagai manusia. Lalu dijadikan dia sebagai orang untuk kepercayaan di dalam perniagaan hartanya. Seorang menyerahkan ini, tolong jual belikan barang, beli barang di sini, jual di sini. Dia diizinkan untuk berdagang. Tapi untuk di luar perdagangan, dia memberikan infak, sedekah melalui hartanya, tidak diizinkan. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, lanjutkan kembali, Ustaz. Atau kita buat tanya-jawab? Tanya-jawab ya, sepertinya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz Islam, rahimani Allah wa iyakum, surah Al-Qusiman, Sa'akidah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita telah membaca sebahagian dari matan ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak boleh untuk melakukan transaksi jual-beli. Dan kita akan lanjutkan bagi Anda yang ingin memperdalam materi, untuk bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 0813177765543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Telepon pertama di kesempatan pagi hari ini kami sapa. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rido di Jakarta. Kurang jelas. Kurang jelas, Bapak. Mohon maaf, suaranya agak sedikit kabur atau menghilang. Dari Bapak Abu Rido di Jakarta. Abu Rido di Jakarta. Pertanyaannya, silakan diperkeras lagi. Ya begini, Pak. Anda mau ambil kendaraan roda sama motor. Mengambil motor roda dua gitu, Pak? Iya. Terus? Nah, pas saya mau ambil itu, saya mengambil dengan cara kredit dengan teman. Dengan cara kredit dengan teman. Tapi saya kan mau ngasih lihat spek kendaraannya, Ustaz. Mohon maaf, mau ngasih apa, Pak? Gambar kendaraannya untuk yang dibeli, Ustaz. Oh, mau ngasih gambar kendaraannya, yang motor yang mau dibeli, terus? Nah, tapi teman saya itu mengasih harga dari list yang dari dealer gitu, Ustaz. Membeli harga dari list dealer. Iya. Terus pertanyaannya, Pak? Itu kalau begitu boleh nggak, Ustaz? Nanti, Afwan. Dia memberikan harga setelah dia beli atau sebelum dia beli? Belum, Ustaz. Belum beli kendaraannya. Sebelum dibeli, Anda sepakati harganya? Tapi Anda juga belum sepakatin harganya, Ustaz. Cuman dia memperkirakan dari harga dari dealer itu, Ustaz. Kalau dia jadi beli, apa Anda terpaksa harus beli dari dia atau tidak? Tidak juga, Ustaz. Artinya kalau dia sudah beli, Anda nggak jadi beli, nggak ada masalah bagi dia? Itu Anda juga belum tahu, Ustaz. Ya, ini penting, Pak. Siapa nama tadi? Pak Abu Ridha. Abu Ridha. Ya. Pentingnya adalah kalau sebelum dia beli ke dealer, sudah Anda disepakati dengan Anda harus beli nantinya harga sekian, sekian cicilan, ya. Maka akadnya menjadi dia menjual barang yang belum dia miliki. Yeah. Jelas, Abu Ridha? Iya, jelas. Ya. Berarti sudah ada kesepakatan sebelum dia beli. Tetapi kalau hanya janji saja dari awal, insya Allah saya beli, tapi saya tidak menjamin, tidak pasti. Jelas, Abu Ridha? Ya, jelas, Pak. Ya, lalu setelah itu dia beli. Kemudian setelah dia beli, lalu Anda membuat akad dengan dia dengan cara tidak tunai. Ya, Pak. Ya, dan akad ini tidak terpaksa, tidak dikaitkan dengan janji yang pertama. Ya, buat akad yang kedua tidak dikaitkan dengan janji pertama. Ya. Maka menjadi boleh bila Anda nyicil ke dia lebih mahal dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Jelas, Abu Ridha? Ya, jelasnya. Eh, bitaufik, insyaAllah. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Abu Ridha di Jakarta. Silakan kembali kami berikan kesempatan yang selanjutnya, yang kedua, di belakang Abu Ridha di Jakarta. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Misnawati di Palembang. Ibu Misnawati, mohon maaf, televisinya, volumenya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Sudah, Ibu? Silakan. Sudah. Silakan. Begini, Pak. Saya ini kan baru mengikuti kajian di Masjid Bakti, Pak ya. Selama ini saya kan merasa gimana ya kalau bersedekah sama orang yang suka berjudi, narkoba, terus menyimpan orang perempuan yang tidak beres. Nah, apakah saya masih tetap bersedekah kepada dia, Pak? Iya. Sedangkan saya selalu dizalimi oleh dia. Salah satunya, kadang-kadang dia melempar asap rumah saya. Kadang-kadang dia membuang sampah ke halaman rumah saya. Ibu, sudah? Iya, cukup itu aja. Iya. Jazakillah khair, ya, Bu, ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya jelas. Mm-hmm. Bolehkah kita tetap bersedekah, berikan bantuan kepada orang yang menzalimi? Dan bila tidak diberikan, kezalimannya bertambah. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus sekali, tetapi kemana para aparat? Iya, saya lapor polisi saja. Lapor polisi? Iya. Anda hidup di negara hukum yang untuk tersebut Anda membayar untuk di negara ini untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan hidup. Maka Anda untuk mendapatkan kebaikan. Bila tidak juga, Wallah ta'ala alam, sebaiknya pindah dari tempat yang buruk ini. Ya. Tempat di mana Anda dizalimi, pindah. Inna ardallahi wasi'ah. Sungguhnya bumi Allah luas sekali. Tidak pun di kota sana, pindah ke kota yang lain. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada Anda. Wabillahi taufiq. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Ikhwatul Islam, silakan kembali kami berikan kesempatan yang ketiga bagi Anda untuk menghubungi kami di 0218236543. Telepon yang selanjutnya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Cimanggis. Silahkan, hamba Allah. Ini saya punya rumah, itu dikontrak orang karena lagi renovasi rumah, jadi saya nggak nerima bulanan, saya 12 bulan alias setahun. Dalam waktu belum sampai setahun, rumah selesai, otomatis kan keluar dari rumah Ana. Ada orang yang antri, temennya yang ngontrak itu. Sisa 3 bulan dikasihkan ke yang temennya yang ngontrak. Ana bilang gini, gak ada over kontrak di sini. Jadi kembalikan ke Ana, itu rumah, nanti akan saya ganti, tidak berapa persen saya tidak jelaskan. Terus saya ganti dengan 30% pengembalian selama 3 bulan itu. Di berapa nominalnya. Tapi setelah 1 minggu, kunci belum diserahkan. Begitu saya tanya, minta 80%. Terus dari 3 bulan sisanya itu saya tegas. Oke, saya tidak akan memberikan kontrakan ini kepada orang atau teman yang ngontrak awal. Dengan asal selesaikan kontrak dulu, tapi dengan 80% Ana tidak menyanggupin. Apakah Ana zolim akhirnya yang kontrak mengalah memberikan kuncinya dan saya menerima uang kontrakan dari yang baru dari awal 3 bulan itu. Jadi mulai misalnya Juni ke depan gitu. Jadi sebenarnya yang kontrak pertama dari bulan Agustus. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya. Ibu putus. Putus, iya, Ustaz. Wallah ta'ala alam. Yang saya tangkap bahwa tinggal 3 bulan. Ya, kan enggak begitu. Sisanya kontrak orang yang mengontrak itu Ustaz ya, mau dioper kontrak sama temannya gitu. Dia sudah ngontrak 8 bulan. Tinggal 3 bulan. Begitu Ari? Iya, Ustaz. Tapi orang itu minta 80%. Iya. Tidak mau 30%. Iya, Ustaz. Dia ibu ini membatalkan sepihak sisa kontraknya setahun. Nah, Ustaz. Ya. Dalam hal ini wallah ta'ala alam. Ya. Orang tersebut yang zalim, ya, kembalikan haknya 30% setelah itu selesai. Bila itu. Naam, Ustaz, barakallahu fikum. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan akan kami bacakan. Pertanyaan telah masuk dari pertanyaan ini. Abdullah di Jakarta. Ustaz, saya ikut member suatu produk agar dapat harga murah. Lalu barangnya saya jual lebih tinggi. Bagaimana hukum hasil dari dagangan saya, Ustaz? Sedangkan member saya tidak sama apabila mengambil barang tersebut dari pemasok barang, Ustaz. Jadi seperti MLM nih, Ustaz. Saya nggak tahu, dia tidak bilang MLM. Iya. Dia bilangnya pemasok barang. Iya. Tidak sama harganya, maksudnya apa tidak sama? Jadi dia jadi member dulu, Ustaz. Ada orang yang ngerekut itu jadi member. Kalau kamu member saya, otomatis kamu dapat barang dari saya lebih murah. Silahkan nanti kamu jual lagi dengan harga yang berbeda. Untuk member tadi, dia harus mendaftar bayar uang atau tidak? Ya, biasanya seperti itu. Dia tidak jelaskan. Ya, maka hukumnya tidak bisa kita jawab jelas, kecuali dia menjelaskan. Kalau dia dengan untuk ikut member tadi, dia harus bayar uang keanggotaan kepada kepesertaan, di sini berarti ada uang bertukar dengan uang. Uang diskon ditukar dengan uang kepesertaan tadi, dan ini MLM yang biasa, yang ini diharamkan oleh Lajnah Da'imah, anggota fatwa kerajaan Saudi Arabia, dan ini yang paling kuat pendapatnya, karena tukar uang pendaftaran tadi di kepesertaan dengan uang diskon. Tukar menukar uang tidak tunai dan tidak sama jumlahnya adalah riba. Tapi kalau untuk menjadi member tadi tidak dipungut biaya dan seperti distributor kebanyakan, tidak ada bayar. Dan beli barang dengan cara putus maupun tidak, kemudian mendapat diskon dari harga barang tersebut, maka ini hukum asalnya boleh. Barakallahu fikum, Ustaz. Allah barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Yudi di Cilengsi yang bertanya, Pak Ustadz mau nanya gimana hukumnya membeli barang lalu menitipkan barang untuk jangka lama di toko bangunan dan akan diambil kalau mau membangun. Naik turunnya harga barang tidak berubah dan sesuai kesepakatan harga saat itu. Saya juga sedikit bingung nih. Pernah ada pertanyaan seperti ini. Sekarang saya belum bangun rumah. Iya, dititipkan dulu. Tapi saya beli batu bata. Koral, batu bata. Batu bata dan koral dari toko bangunan si A. Saya beli dengan harga sekarang. Dengan harga umpamanya 10 juta dapat sekian, kita katakan umpamanya 10 ribu. Yeah. 10 ribu batu bata merah. Setelah saya serahkan uang, kemudian nitip ya. Kapan saya butuh? Sekitar 5 tahun lagi. Saya ambil langsung. Setelah 3 tahun lagi saya bangun, saya ambil langsung. Tadi berapa tadi? 10 ribu ya? Yeah. 10 ribu batu bata. Tidak naik turun harganya. Sudah dibayar di awal. Maka akad ini wallahu ta'ala alam, pertama, kalau memang ada serah terima di awal, saya beli 10 ribu batu bata dengan harga 10 juta. Lalu si pemilik toko mengatakan, silakan ambil ini batu bata Anda. Lalu dia mengatakan, saya titip. Titip harusnya kan diambil space di tempat Anda. 10 ribu batu bata mungkin banyak, Ustaz. Ruangan 5x5 penuh. Di mana Anda mau jualan? Berarti harus yang terjadi bukan begitu sebetulnya. Dijual sama biasanya dijual kembali oleh si tukang tadi. Nanti pada waktunya ada barang dia lagi. Bisa 5 tahun setelah itu dia mendapatkan batu bata yang sama. Dan ini yang bisa terjadi. Dan wallah ta'ala alam, biasanya terjadi naik turun harga. Kecuali akad Anda dengan dia, kalau ada naik turun harga bisa menjadi riba. Tapi kalau akad Anda, terima dulu batu batanya, mana batu batanya? Nih, saya terima. Lalu Anda pinjamkan kepada dia batu bata. Dengan cara sisihkan dulu batu batanya, terima dahulu. 2.000 tadi, lalu Anda katakan saya pinjamkan kepada Anda. Nanti bayar kepada saya 10.000 batu bata pada tanggal sekian. Batu bata. Karena sekarang saya beli batu bata dan sudah saya terima. Kemudian dijual belikan oleh dia batu bata, pada saatnya dia serahkan batu bata yang sama, insya Allah tidak mengapa. Cuma yang terjadi biasanya di kalangan masyarakat kaum muslimin tidak ada serah terima. Hanya uang diserahkan saja, anggap dia beri sekian, nanti dia terima batu bata jumlah sekian, pada tanggal sekian. Juga bisa bentuk akad yang lain, ini cara yang pertama ya. Serah terima dulu batu bata, kemudian serahkan lagi, pinjamkan kepada dia, dan nanti dibayar batu bata jadi boleh. Kalau hanya menyerahkan uang saja tidak boleh. Karena nanti harga batu bata naik turun. Berarti uang diserahkannya berlebih dan ini adalah riba. Bentuk cara yang lain, bisa juga dia dengan akad jual beli salam. Saya butuh batu bata 5 tahun lagi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya beli dengan harga sekarang, cash. Nanti 5 tahun saya terima. Ini bisa jual beli salam. Tetapi, wallahu ta'alam, jarang kaum muslimin yang mengerti tentang jual beli salam ini. Pada kalau dia buat dengan kau beli salam, selamat. Wabillahi taufik. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Abu Abdillah yang bertanya, Ustaz, saya jual barang, jika belinya kontan, maka harganya lebih murah. Tapi kalau menyicil, maka saya naikkan jadi lebih mahal. Tapi gak kena denda Ustaz kalau terlambat, gimana hukumnya, boleh atau tidak? Nyicilnya kalau terlambat nggak kena denda, nggak dikasih. Nah, kalau jelas dari pertama akad, Anda tawarkan kepada dia, ini barang ini, kursi ini, saya jual kepada Anda kalau cash harganya 1 juta. Tapi kalau Anda nyicil 10 kali, harganya tadi berapa 1 juta? Yes, 1 juta 100. Lalu dia mengatakan saya beli. Ini tidak jelas akadnya dan bisa mengandung riba. Karena ada dua akad di sini. Cash 1 juta 10 bulan. 1 juta 100. Di sini ada seriba. Ya, jelas ini. Karena tidak jelas akadnya. Tapi kalau jelas akadnya, ketika dia baru menawarkan, belum ada jual beli, ini cash 1 juta. Nyicil 11 kali bayar 1 juta 100. Lalu dia mengatakan, saya nyicil aja 11-11, 1 juta 100. Berarti akad cuma 1 kan? Iya, Ustaz. Penawaran 2, akad cuma 1, boleh. Yang tidak boleh lagi, kalau dia beli dengan, dia mengatakan, saya beli cash, tapi uangnya nanti sore saya serahkan. Berarti harganya tadi berapa? 1 juta. Kemudian, sore hari dia belum datang. Besok dia datang, jadiin aja yang tidak cash. Ini tidak boleh. Karena tadi akadnya 1 juta, sekarang karena ada pertambahan waktu, ada pertambahan uang lagi 100, maka ini menjadi riba. Wabillahi taufiq. Daripada pusing Anda, jual aja cash sudah. Iya, Ustaz. Kalau nggak jual nggak cash aja. Kalau datang beli dengan cara cash, saya nggak jual. Hanya saya jual dengan tidak cash. Kalau nggak pahami dengan, kalau tidak pahami dengan baik kaidah tadi agar Anda selamat. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz, untuk tanya jawab? Fadhol, terserah antum. Nah, Ustaz. Sampai jam berapa? Kita kasih tambahan 7 menit lagi, Ustaz. Baik, taufiq. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan bagi Anda yang bertanya langsung melalui telepon kami berikan kesempatan kembali 7 menit ke depan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Barakallahu fiik, Ustaz. Allahumma barik. Dengan Bapak Abu Dinda di Senen Jakarta Pusat. Silakan Abu Dinda. Begini, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahumma barik, Syekh. Begini. Tadi saya katakan bahwa wakaf itu kan sepertiga harta, Ustaz, ya. Wakaf bukan wakaf sepertiga harta. Itu bukan kalau, tidak boleh lebih. Pada saat sakit akan meninggal, dia tidak boleh berwasiat, berwakaf lebih dari sepertiga. Pada saat sehat, ya, boleh dia seluruh harta yang dia wakafkan. Seperti yang lakukan Abu Bakar. Maksudnya bedanya, Ustaz, dengan wasiat itu apa, Ustaz? Apakah wakaf itu diberikan untuk kepentingan umum saja seperti masjid dan pesantren dan lain-lain? Sedangkan wasiat itu apakah bisa juga diberikan untuk masjid pesantren atau bisa juga diberikan untuk pribadi misalkan keluarganya atau siapa saja? Bisa untuk semuanya. Paman dan bisa nanti, untuk semuanya. Masalah namanya belakangan. Terserah Anda, Anda mau serahkan untuk kemaslahatan siapa boleh semuanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya di belakang Bapak tadi di Senin, silahkan memberikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana ini? Dengan Pak Busnudin di Solo, Ustaz. Silakan. Nah, gini, Ustaz. Ya. Saya menanyakan masalah pinjam meminjam, Ustaz. Kebiasaan pada umumnya orang meminjam ke bank itu membutuhkan uang, Ustaz. Terus. Iya. Nah, jadi apakah akad yang harus dibangun atau dibuat dengan bank syariah yang kita harus membawa uang dari bank itu, Ustaz. Bawa uang, ingin uang. Ustaz, bukan dengan akad syariah, Ustaz, akad syariah, Ustaz. Dia tidak, bukan untuk modal. Baik, saya jawab, Pak Bustan tidak ada. Guna. Pak Bustan apakah tidak untuk ada. Hah? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Bagaimana, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada akad untuk seperti itu, Pak Bustan. Oh, tidak ada, ya, Ustaz. Tidak ya ada. Kemudian, Ustaz, satu lagi. Saya pernah mendengar pelajaran dari Ustaz. Ya. Yang dua contoh. Contoh yang satu syar'i. Ya. Dan contoh yang lain tidak syar'i, Ustaz. Terus. Contoh yang syar'i. Contohnya hampir sama, Ustaz. Kalau menurut kami yang awam ini hampir sama. Terus. Jadi yang satu syar'i, yang satu tidak. Contoh begini, Ustaz. Ya. kalau kita butuh barang, punya motor. Ya. Jadi kita pergi ke showroom motor, kemudian sudah dibelikan oleh bank syariah, kemudian bank syariah menjual kepada kita. Nah, itu contoh yang... Terlambat tidak ada denda? Terlambat tidak ada denda. Ada itu seperti ini. Yes, itu contoh ayat ada, tapi apakah ada di alam nyata, Pak Ustaz? Apa, Ustaz? Apakah ada di alam nyata seperti itu? Iya, ya, itu kan begitu Ustaz sampaikan, itu yang itu syar'i gitu Ustaz. Itu begitu. Betul syar'i, artinya kalau bisa dibuat seperti itu, tapi kan tidak ada di alam nyata seperti ini. Nah, kemudian yang satu lagi yang tidak syar'i Ustaz, kata Ustaz, tapi agak contohnya bersama seperti orang yang mau sekolah, ya kan? Atau yang sakit di rumah sakit. Nah, biayanya itu kita suruh bayar di bank syariah, kemudian kita mencicil ke bank syariah. Nah, itu tidak syar'i kata Ustaz. Nah, yang seharusnya pihak bank itu mengambil meja-meja atau mengambil tempat tidur dulu baru itu yang tidak syar'i. Atau kalau orang yang sewa jasa begitu Pak Bursan. Sewa jasa di rumah sakit, ngambil tempat tidur buat diapain tempat tidur rumah sakit, Ustaz? Iya. Jadi kayaknya hampir sama dengan motor tadi, Ustaz. Oh, udah tanya Pak Ustaz. Dua-duanya lupakan. Iya. Ya, lupakan dua-duanya. Dan tidak ada yang syar'i di lembaga keuangan syariah sekarang kalau Anda butuh motor maupun dalam keadaan sakit. Iya. Cukup? Ayo, Ustaz. Itu yang saya sampaikan waktu itu, kalau bisa. Dan itu tidak pernah ada dalam bentuk real. Iya. Ya, di mana umpamanya saya pengen motor, lalu saya katakan kepada Anda bank syariah, tolong Anda pergi dulu beli motor itu, setelah Anda beli, setelah dikuasai, bawa ke saya. Sekarang baru saya beli dari Anda dan saya tidak terikat dengan akad permintaan saya pertama, nggak jadi nggak ada masalah, ya. Kemudian saya beli sekarang, saya beli dengan tidak tunda lebih mahal tidak masalah, tetapi terlambat tidak ada denda ya. Itu hanya ada di dalam wacana yang diinginkan, ini yang syar'i. Tapi ada apa ada dalam kenyataan atau tidak? Saya tantang lembaga keuangan syariah, kalau ada ini syar'i. Tapi coba buat seperti ini kalau ada. Rugi. Dan silakan Anda cari. Bukan rugi ya, akhi. Mereka tidak siap menanggung risiko. Oh iya, benar. Bukan rugi. Kalau rugi menguntungkan, enggak mungkin Islam merugikan. Tapi masalahnya mereka tidak siap dengan risiko. Padahal dijelaskan oleh para ulama bahwa risiko berbanding dengan keuntungan. Mereka hanya ingin untung dan tidak mau risiko. Iya. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, ini sudah waktu menunjukkan sudah tambahan 7 menit, Ustaz. Kita cukupkan. Baik, Allah yabarik fikum. Jazakallahu khair. Semoga apa yang kita bahas di sini bermanfaat untuk kehidupan kita dalam mencari harta, dalam beribadah kepada Allah jalla fi'ala, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.